Senandung Seduh Lembayung Senja Part Kedua. Selangkah demi selangkah, aku tertatih menuju ke rumah. Sakit. Seluruh tubuhku terasa sakit oleh luka-luka yang dihasilkan oleh teman-teman Reza. Tapi itu tidak akan lebih sakit dari apa yang kurasakan setelah melihat perlakuan Reza pada Rani. Eh, Nandar, dari mana kamu pulang selarut ini, hah? Pakai babak belur lagi. Berantem kamu? Teriakan ibu menyambutku dari dalam rumah. Terlihat seorang pria yang tidak kukenal, setengah telanjang di sofa rumah kami dengan tumpukan botol-botol minuman keras. Aku hanya menoleh dan masuk ke kamar dengan membanting pintu. Eh, dasar bocah gak tahu diuntung. Awas aja sampai kamu bawa masalah kesini ya. Ucap ibu sambil memukul pintu kamarku sekencang-kencangnya. Udah, itu anak sialan mah yang kamu ceritain itu kan. Cuekin aja, udah mending kita senang-senang lagi nih. Ayo, minum. Dari dalam kamar, terdengar suara laki-laki itu sedang berusaha menarik ibuku untuk meneruskan kesenangannya. Hal ini sudah sering terjadi. Sudah sering ibu membawa laki-laki yang berbeda ke rumah. Dan ia akan selalu mengamuk jika aku tanya siapa mereka. Ayah? Tidak. Aku tidak punya ayah. Ayahku adalah salah satu di antara laki-laki itu yang berhasil menghamilinya. Aku bisa hidup sampai seumur ini. Itu berkat belas kasihan dari almarhum kakekku. Yang selalu merawat dan melindungiku dari tingkah laku seseorang yang harusnya tidak pantas kupanggil ibu. Aku mengenakan headphone-ku. Menyetel keras-keras suaranya untuk menghindarkanku dari suara di luar kamar yang selalu membuatku merasa jijik. Kembali lagi di Radio Tengah Malam. Sesuai janji, kita akan membahas tentang mitos pencarian ilmu di Gunung Lawu. Konon, Gunung Lawu ini mempunyai berbagai mitos mengenai bermacam-macam misteri. Salah satunya, itu adalah pasar setan yang mirip dengan pasar bubrah di Merapi. Saat seseorang manusia bisa tersesat di pasar setan, itu akan menjadi petaka. Konon, saat terdengar suara ramai di suatu tempat di Gunung Lawu, kita harus membuang salah satu barang yang kita bawa dan mengambil sesuatu dari sana. Entah itu seperti ranting, daun, ataupun sejenisnya. Lain halnya, bila yang sampai ke pasar setan adalah mereka yang memang sedang mencari ilmu. Tempat itu merupakan salah satu tempat terbaik untuk bertransaksi dengan makhluk gaib untuk mendapatkan ilmu, pusaka, kodam, hingga penawar ilmu hitam seperti santet ataupun pelet. Itu bisa kalian dapatkan di tempat ini. Tentunya itu semua tergantung bayaran apa yang kalian tawarkan. Gunung Lawu, mungkin itu bisa menjadi cara untuk membebaskan Rani dari pelet yang diberikan oleh Reza. Kalau Reza saja bisa mendapatkan ilmu pelet itu, harusnya aku juga mampu mendapatkan ilmu yang bisa menghentikannya. Tanpa pikir panjang, aku segera membereskan barang-barang ke dalam tas. Seluruh perlengkapan yang kurasa dibutuhkan untuk mendaki ku persiapkan dengan benar, berbekal uang tabungan yang kumiliki. Aku segera pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah peduli apa aku bisa kembali ke rumah ini atau tidak. Sudah lewat tengah malam. Aku berjalan kaki menuju terminal. Kurang lebih 1 jam lamanya. Bis jurusan Karanganyar yang kucari sudah terparkir di sana. Namun aku harus menunggu hingga pagi sebelum bis itu berangkat. Aku tertidur di salah satu kursi bus yang menuju ke Karanganyar. Menjelang pagi, kernet bus membangunkanku dan memastikan tujuan sekaligus menarik biaya tiket. Weh, masnya ini gak apa-apa. Itu lukanya banyak banget. Diobatin dulu nih. Ucap kernet itu yang kembali dengan membawa perlengkapan P3K. Waduh, sampai ini dikeroyok preman ya mas? Tanyanya. Aku hanya mengangguk. Tidak mungkin juga aku menceritakan kejadian semalam. Segera aku bersihkan luka-lukaku dan mengembalikan kontak P3K itu ke kernet tadi. Sungguh lucu. Bahkan seorang kernet bus yang tidak ku kenal itu bisa lebih memperhatikanku dibandingkan dengan seseorang ibuku sendiri. Sepanjang jalan ku habiskan dengan mendengar lagu dari Walkman peninggalan kakekku ini, sampai ada seorang kakek tua yang naik dari Indramayu, duduk di sampingku dan mulai mengajakku berbicara. "Wah, Mas, tujuannya kemana?" tanya kakek itu. Ke Karanganyar, Mbah," aku menjawab dengan sepenuhnya saja. Namun kakek itu menatapku dengan senyuman yang cukup aneh. "Wah, mau ke Gunung Lawu kan?" tanya kakek itu. "Hah? Bagaimana kakek ini bisa tahu tujuanku?" Tidak. Tidak mungkin aku bilang soal tujuanku dan maksudku kepada orang asing. Bukan, Mbah. Saya mau ke Tawangmangu," jawabku dengan berbohong. Kakek itu mengernyitkan dahi, seolah tidak percaya dengan jawabanku. "Ya sudah, kalau tidak mau jujur, percuma kalau kamu ke Gunung Lawu kalau tidak tahu bayaran atas apa yang kamu cari," balasnya lagi sambil menutup mata dan bersiap untuk tidur. Aku kaget dengan perkataannya. Dia benar. Aku tidak mempersiapkan apapun atas bayaran ilmu yang kucari. Aku berpikir berkali-kali hingga memutuskan berkata jujur pada kakek itu. "Maaf, Mbah. Benar, saya ini mau ke Gunung Lawu. Ada hal penting yang harus saya dapatkan di sana." Mbah itu tersenyum dengan posisinya yang tertidur dalam posisi duduk. "Nanti waktu kamu turun di terminal, jalan aja ke arah timur. Di sana ada seseorang yang jual seekor ayam cemani. Ayam cemani berwarna hitam di seluruh tubuhnya. Itulah bayaran atas ilmu yang kamu cari," ucap kakek itu tanpa terbangun dari posisi tidurnya. "Rokok, air minum, tahu. Tahu." Suara pedagang asongan mengalihkanku dari ucapan kakek itu. Sama sekali tidak lama. Namun ketika aku menoleh kembali ke arah kakek itu, ia sudah tidak ada di tempat. Sepertinya aku mengerti. Sejak tadi aku sudah memulai perjalanan gaib. Tinggal satu cara untuk membuktikannya. Apakah aku akan benar bertemu penjual ayam cemani seperti yang diucapkan kakek itu atau tidak? Menjelang sore, bus ini sudah terparkir di terminal. Sesuai ucapan kakek, aku mencoba berjalan ke arah utara, mencoba mencari orang yang dimaksud sama kakek tadi. Cukup lama aku berjalan, hingga terhenti di sebuah warung tua. Warung itu terletak di pinggir jalan. Namun, sepertinya tidak ada seorang pun yang menyadari keberadaan tempat itu. Seorang pria yang menjaga warung terlihat menatap ke arahku, seolah aku mendapat kepastian bahwa itu adalah tempat yang aku cari. Segera aku menghampiri tempat itu. Namun belum sempat berbicara, orang itu sudah lebih dulu berkata padaku. "Itu, Mas, ayamnya sudah saya siapin, tinggal bayar," ucap pria itu. Aku terheran. Namun semenjak sadar bahwa ini adalah perjalanan gaib, sudah sewajarnya hal seperti ini pasti terjadi. Berapa harganya, Pak?" tanya aku. Semua uang yang kamu punya itu," ucapnya tanpa ragu. Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin aku menggunakan semua uang yang aku miliki. Aku masih harus kembali ke Jakarta nanti. Tapi aku berpikir, pasti ada tujuan atas semua bayaran itu. Ini, Pak. Aku memberikan seluruh uang yang aku punya, yang jumlahnya cukup banyak, tanpa menyisakan sepeser pun. Bagus. Waktu melalui perjalanan ini, kamu harus meninggalkan semua hal duniawi. Itu, bawa ayamnya. Dan ini, dimakan sebelum kamu melanjutkan perjalanan," ucap pria itu. Sepiring nasi dengan lauk pecel yang diisi dengan berbagai dedaunan yang tidak ku kenal diberikan kepadaku. Segelas air juga sudah tersedia di sampingnya. Aku baru ingat, sejak semalam aku sama sekali belum makan. Segera saja aku berterima kasih dan menghabiskan makanan itu. Setelah ini, kamu itu ndak bakal ngerasa lapar. Lanjutin perjalananmu. Benar juga, makanan yang hanya sedikit itu membuatku sangat kenyang. Aku segera berterima kasih dan meninggalkan warung itu dengan membawa keranjang dengan berisi ayam yang berwarna hitam. Hitam legam tanpa noda sedikit pun. Tanpa adanya uang, aku mencari tumpangan dari kendaraan-kendaraan yang lewat dan dilanjutkan berjalan kaki untuk tiba di gerbang pendakian Gunung Lawu di sebuah kompleks candi yang cukup luas. Mas, permisi. Ke Gunung Lawu benar lewat sini kan? Ucapku pada seseorang yang sedang berjaga di sana. Orang itu melihatku membawa seekor ayam, seolah mengerti sesuatu. Betul mas, tapi masnya ini yakin mau ke sana? Orang itu memastikan. Aku hanya mengangguk. Tak ada pilihan bagiku untuk mundur. Semakin lama aku menunda, semakin aku tidak yakin dengan kondisi Rani. Mas, coba dipikir-pikir dulu ya. Lebih baik masnya. Belum sempat selesai berbicara, suara seorang kakek memotong ucapannya. Hei, pemuda, kemari. Itu adalah kakek yang tadi berada di sampingku saat di bus. Aku meninggalkan pria itu dan menghampirinya. Jalan yang mau kamu tuju itu ke arah sana. Habis kamu lewat percabangan pohon cemara, kamu akan menemukan sebuah padang yang dipenuhi ilalang. Ingat ya, yang kamu cari itu sosok harimau. Baik mbah, ucapku tanpa membantah kata-katanya. Sudah cukup banyak keanehan yang terjadi selama perjalanan ini. Ingat, jangan bertransaksi dengan siapapun kecuali sosok harimau. Ingat itu. Sekali lagi kakek itu memperingatkanku. Langit mulai memerah. Perbatasan siang dan malam pun kembali terlihat. Ingatanku akan Rani membulatkan tekadku untuk meraih tujuanku di gunung ini. Walaupun aku belum pernah kesini, entah mengapa aku merasa sudah ada yang menuntunku untuk menemukan apa yang aku cari. Dengan perasaan itu, aku merasa yakin untuk berjalan sendiri, terpisah dengan pendaki lainnya. Selangkah demi selangkah, aku melalui jalur pendakian yang cukup terjal. Ketika malam semakin pekat, aku merasakan banyak sosok yang memperhatikanku dari balik pepohonan. Aku tidak memperdulikannya. Hingga satu saat, cahaya bulan tertutup oleh awan. Suasana hutan menjadi semakin kelam. Aku menahan rasa takutku. Hingga satu-satunya jalur yang harus kulewati dihadang oleh sesosok makhluk terbungkus kain kafan lusuh dengan sisa noda darah di tubuhnya. Pocong. Aku terjatuh, memaksakan diriku menjauh dari makhluk itu. Namun ketika menoleh ke belakang, makhluk serupa sudah mendekatkan wajahnya yang penuh belatung ke arahku. Satu persatu makhluk serupa bermunculan mengelilingiku. Terlihat satu di antaranya yang paling berbeda dengan kain kafan yang berwarna hitam menoleh ke arahku. Dengan bayaran yang kamu bawa, kamu bisa mendapatkan kekayaan dan kesetiaan seluruh pasukanku. Ucap makhluk itu melalui pikiranku. Semula aku merasa takut, namun ucapan pocong hitam itu mengingatkanku akan perkataan kakek tua tadi, bahwa aku hanya mencari sosok harimau. Sosok harimau yang hanya boleh aku ajak bertransaksi. Tubuhku masih gemetar, namun aku tetap memaksakan diri untuk berlari, menerobos melewati sosok-sosok makhluk itu. Beberapa pos pendakian kulewati, hingga tiba di sebuah sabana. Di tempat ini indraku semakin sensitif. Kali ini makhluk halus berwujud prajurit mengelilingiku. Terdengar sayup-sayup di sekitarku seolah suara peperangan yang berlangsung terus-menerus. Terlihat selama di tempat itu, makhluk halus itu terus berlutut, seolah menawarkan kesetiaannya. Namun aku tetap pada pendirianku dan meninggalkan mereka. Setelahnya aku sampai di pos 5, tempat beberapa kemah telah didirikan, karena memang tidak ada shelter di sini. Banyak pendaki telah beristirahat, namun aku mulai merasa aneh. Rasa lapar, haus, dan lelah sama sekali tidak kurasakan hingga aku memutuskan untuk terus berjalan. Kali ini sebuah percabangan terlihat di hadapanku. Sebuah pohon cemara yang tinggi membelah jalur hingga terbagi menjadi dua. Aku merasa bahwa jalur tergelaplah yang harus aku lewati. Namun seekor burung jalak mencoba menghalangiku melewati jalur itu. Berkali-kali aku menghindarinya, tapi burung itu terus